ilaha illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'alallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi summa ila jami'i masyayikhina wa mu'allifil kutub allazi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim. Nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Ij'alhum wa awsilhum misla sawabi wa qara'naha al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firlana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 37. Waqala, dan berkata, siapa al-allamah al-qustolani? Fi irsyadisari, dalam kitab irsyadisari li syarhi sahihil Bukhari, dalam syarah sahih Bukhari. Wal ma'ruf, dan adapun yang diketahui, wahuwa, dan adapun ma'ruf, allazi, yaitu alaihi, yang pada lazi siapa al-jumhur-jumhur ulama, annahu, sesungguhnya bilangan rakaat salat tarawih, ay adadu rakaati tarawih, tegasnya bilangan rakaat tarawih, ashruna rakaatan, itu 20 rakaat. Bi asyri taslimatin, dengan 10 kali salam. Wa zalika, dan adapun 20 rakaat tersebut, khamsu tarwihatin, ada 5 kali istirahat. Tarwih namanya juga tarawih, istirahat. kulut tarwihatin setiap tarawih, setiap istirahat arba rakaatin itu 4 rakaat. Bitaslimatain dengan 2 kali salam. Ghairil witri yang selain daripada salat witir. Wahia dan adapun salat witir salah surokaatin itu ada 3 rokaat. Ada seorang ulama yang menyarahi Sahih Bukhari, kitabnya namanya Irsyadus Sari, yang mensyarahinya itu namanya Al-Alama Al-Qasqalani. Beliau menyatakan bahwa yang ma'ruf, yang dimaklumi, yang diketahui, dan yang masyhur juga bahwa bilangan rakaat tarawih adalah bilangan yang telah ditetapkan oleh para jumhurul ulama, yaitu 20 rakaat dengan 10 kali salam. Dan dari 20 rakaat tersebut ada 5 kali istirahat atau 4 kali istirahat setiap setelah 4 rakaat 2 salam. Selain daripada sholat witir, jadi 2-4 istirahat, 6-8 istirahat, 10-12 istirahat, 14-16 istirahat, 18-20 istirahat, lalu sholat witir 3 rakaat. Nah, kalau di kita biasanya istirahatnya itu dengan membaca doa. Kira-kira itu istirahatnya cukup enggak? Kalau enggak cukup bisa ditambah lagi. Doanya agak panjang. Atau dengan bacaan-bacaan yang lain. Al-Badru Muhammad. Sallu alaih. Al-Khalifatul Ula Amiril Mukminin Abu Bakr Siddiq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seperti itu pula hadirin. Di daerah-daerah yang kayak gitu masih musim ya. Masih musim. Atau ada yang juga baca doa Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Badru Muhammad. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Pokoknya macam-macam. Yang penting sesuai dengan namanya tarawih istirahat. Karena memang setiap setelah 4 rakaat itu istirahat. Begitu. Kalau di Mekah istirahatnya 1 kali tawaf. Makanya kalau di Madinah pengen ngebandingin. Istirahatnya dengan sholat lagi aja 4 rakaat begitu. Makanya tarawihnya di Madinah itu sampai 36 rakaat hanya tarawihnya saja. Luar biasa. Wa fi sunanil Baihaqi dan dalam hadis-hadisnya Imam Baihaqi bi isnadin sahihin dengan sanad-sanad yang sahih. Kama seperti keterangan qala yang mengatakan siapa Ibnul Iraqi, Ibnul Iraqi fi syarh at-taqrib dalam syarah kitab at-taqrib. Syarah kitab at-taqrib. Itu syarahnya. Kitab Takrib itu apa? Bajuri ya? Anis Sa'ib bin Yazid. Dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu. Rabbia semoga ridha siapa Allah anhu dari Sa'id bin Yazid. Qala berkata Sa'id bin Yazid, kanu bukti nas yaqumuna mendirikan tarawih nas ala ahdi Umar bin Khattab pada masa khalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an fi syahri Ramadan pada bulan suci Ramadan bi 20 rakaatan dengan 20 rakaat. Warawat dan meriwayatkan siapa Malikun Imam Malik fil Muwatta dalam kitab Al Muwatta an Yazid bin Rauman dari Yazid bin Rauman qala berkata Yazid bin Rauman karena bukti siapa anasu manusia yakumuna mendirikan nas mendirikan salat tarawih nas di zaman Umar bin Khattab pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an di 23 dengan 23 rakaat. Wa jama'a dan mengumpulkan siapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi bainahuma di antara keduanya bi annahum bahwa sesungguhnya nas kanu bukti nas yutiruna sholat witir nas disalasin dengan 3 rakaat. Waqad addu dan nyata telah mencanangkan para sahabat atau nas ma terhadap sesuatu waqa'a yang terjadi ma fi zamani Umar radhiyallahu an pada zaman Umar radhiyallahu an kal ijma seperti ijma. Jadi meskipun sumbernya dari Umar, karena memang disepakati oleh seluruh para sahabat-sahabat Rasul yang masih hidup pada waktu itu, termasuk Utsman, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, dan sahabat-sahabat yang lain, maka adu mereka memperhitungkan. Mereka menetapkan bahwa ketetapan Umar sholat tarawih yang 20 rakaat itu kal ijma itu seperti ijma saja. Tidak ada bedanya seperti ijma. Padahal kalau kita ingkar terhadap ijma yang merupakan salah satu adillatus syar'iyyah di dalam kitab Jam'ul Jawami' juz yang ke pertama di situ dijelaskan bahwa man kharaqal ijma fahuwa kafirun. Ngeri kalau kita merujuk kepada kitab Jam'ul Jawami' bahwa barang siapa orang yang tidak percaya terhadap ijma maka itu kafirun, terkategorikan orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Titik wa'lam dan ketahuilah anna sholat tarawih sesungguhnya sholat tarawih Masna itu dua rokaat. Di mazhab ahli sunnah wal jamaah, pada mazhab ahli sunnah wal jamaah, wasyafi'iyatu dan adapun golongan Imam Syafi'i, qalu berkata Imam Syafi'i, yajibu wajib apa ayu salima membaca salam mingkuli rokatain dari setiap dua rokaat. Fa iza sallaha, maka apabila salat manha terhadap salat tarawih disalamin wahidin dengan sekali salam, lam tasihha, maka tidak sah salat tarawih tersebut. Wal Hanafiyatu dan adapun menurut pendapat Imam Hanafi, wal Malikiyatu dan menurut pendapat Imam Malik, wal Hanabilatu dan menurut Imam Hambali, qalu berpendapat semua, yundabu disunahkan apa ayu salima membaca salam man fi akhiri kulli rokatain pada setiap akhir dari dua rokaat. Falau fa'alaha, maka apabila mengerjakan hak kepada sholat tarawih disalamin wahidin dengan sekali salam, waqa'ada dan duduk ala ra'si kulli rak'atain pada setiap dua rakaat. Sohat, maka sah sholat ma'al karohati serta makruh. Amma iza lam yaqud, adapun apabila tidak duduk, man ala ra'si kulli rak'atain setiap dua rakaat, papihi ikhtilaful mazahib, maka itu perbedaan para mazhab. Titik. Para mufassirin wal mufassirat rahimakumullah, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya praktek sholat tarawih itu dua rokaat salam. Kalau misalkan sholat tarawih disekali salamkan 20 rokaat, itu disekali salamkan, maka itu sholatnya enggak sah. Bahkan lebih dari dua salam sekalipun, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, 4 rakaat salam, itu sholatnya tarawih tidak sah. Ada orang yang sholat 4 rakaat salam, ada. Itu menurut Imam Syafi'i tidak sah itu hukumnya. Beda dengan pendapat imam yang lain. Kalau menurut Imam Malik, Imam Hambali dan Imam Hanafi, membaca salam setiap setelah dua rakaat itu hukumnya sunnah. Tapi kalau misalkan dia tidak membaca salam pada setiap dua rakaat, lebih dari dua, apakah itu empat rakaat atau 20 rakaat disekali salamkan. Tapi kalau misalkan setiap dua rakaat dia duduk, tapi memang setelah duduk dia tidak salam, itu boleh, tapi hukumnya makruh. Jelas tidak para hadirin? Hukumnya makruh. Tapi kalau misalkan dia tidak duduk, itu ikhtilaful mazahib. Nanti ke depan akan dijelaskan. Tapi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, itu jelas. Bahwa sholat tarawih yang tidak dua rakaat itu hukumnya tidak sah alias tidak jadi. Tapi kalau menurut pendapat ulama yang lain, itu belum tentu. Jadi kalau kita bermazhab Imam Syafi'i, maka mau tidak mau kita harus dua rakaat. Jelas? Amal Syafi'iyah. Adapun menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, faqalu, maka berkata Syafi'iyah, yajibu wajib, apa ayusallima, membaca salam man, mingkul li rokatain, dari setiap dua rokaat. Faiza sallaha, maka apabila sholat tarawih, bisalamin wahidin, dengan sekali salam, lam tasihha, maka itu tidak sah sholat tarawih. Qa'ada, duduk man amlam yaq'ud, atau tidak duduk. Ala ra'si kulli rak'atain, setiap dua rakaat. Ziyadatun, adapun ini satu tambahan, pala Buddha maka mesti. Maka wajib indahum menurut mazhab Imam Syafi'i, min ayusolliyah, dari menyolatkan tarawih, rokataini, dua rokaat, wayusallimu, dan salam ala roksi kulli rokatain, setiap dua rokaat. Jadi kalau pendapat Imam Syafi'i itu mutlak. Pokoknya kalau sholat tarawih enggak dua rakaat salam, sholat tarawih tidak jadi. Jelas tidak para hadirin? Jelas tidak? Meskipun ada yang enggak jelas? Jelas tidak? Meskipun dua rakaat dia duduk atau tidak, tetap menurut mazhab Imam Syafi'i itu tidak jadi. Bagaimana kalau menurut pendapat imam yang lain? Wa qala berkata siapa asy-syaikhu syekh wa ammal hanafiyatu dan adapun menurut mazhab Imam Hanafi. Faqalu maka berkata Hanafiyah iza shalla arba'a raka'atin bisalamin wahidin nabat an rak'ataini ittifaqan. Iza shalla apabila sholat seseorang arba'a raka'atin empat rakaat bisalamin wahidin dengan sekali salam nabat maka jadi sholat tersebut an rakaataini dari dua rakaat atau jadi diganti an rakaataini dari dua rakaat ittifaqan dengan ittifaq semuanya mufakat sepakat semuanya. Wa iza sholat dan apabila sholat man aksaro dengan lebih banyak min arba'i roka'atin dari empat roka'at bisalamin wahidin dengan sekali salam ikhtalafat maka perbedaan pendapat ikhtalafa maka beda apa atas sihu kesohehannya fihi dalam aksar. Fatila maka menurut fil yanubu jadi tarawih ansab ain dari genap bilangan genap minat tarawih dari tarawih wakilah dan menurut kaul yang lain yap sudu itu batal. Bagaimana pala hadirin menurut pendapat mazhab Imam Hanafi? Kalau misalkan dia sholatnya empat rakaat, maka menurut ittifaq, menurut kesepakatan bersama, yang empat rakaat itu jadinya cuma dua. Jadi dihitungnya dua. Yang dua rokaat dihitung dua, yang empat rokaat dihitung dua. Mending yang dua. Enggak terlalu capek, betul tidak? Jadi kalau kita sholat tarawih menurut Imam Hanafi, empat, empat, empat, empat, empat, lima kali, itu sama dengan baru sepuluh kali. Baru sepuluh rokaat hadirin. Mending dua, dua, dua, dua, ya. Dua, salam, dua, salam, dua, salam. Sepuluh kali salam sama dengan 20 rokaat jadinya. Itu menurut mazhab Imam Hanafi. Jadi enggak sholatnya jadi. Cuman dihitungnya dua rokaat, dua rokaat. Bagaimana kalau misalkan rokaatnya itu lebih dari empat? Sekali salamnya itu 6, 8 disekaliin salam. Nah itu ada yang menyatakan ansab'in dihitungnya tetap 2. Ada yang menyatakan batal kalau misalkan salamnya itu lebih dari 4 rokaat baru salam. Lebih dari 4 rokaat baru salam. Batal itu. Itu menurut pendapat mazhab Imam Hanafi. Bagaimana imam yang lain? Wa ammal hanabilatu. Dan adapun pendapat Imam Hambali. Faqalu. Maka berkata Imam Hambali. Tasihu sah tarawih. Dengan sekali salam itu. Ma'al karohati. serta makruh. Waktu sabu dan dihitung tarawih 20 rokaatan 20 rokaat. Nah ini yang paling bijaksana kayaknya. Imam Hambali mah paling bager hadirin. Memang terkenal. Terkenal Imam Hambali mah adalah mujtahid yang paling bager. Fatwa-fatwanya dan ijtihadnya itu paling bager. Kalau Imam Hanafi itu biasanya ijtihadnya berat. Kalau wudu taslis wajib. Membasuh kepala semuanya wajib. Itu Imam Hanafi itu. Jadi dalam hukumnya tegas. Kalau Imam Syafi'i masih neger tengah. Ya si neger tengah itu sedang-sedang saja. Kalau Imam Hambali mah terkadang beliau sangat longgar. Gitu. Kecenderungannya begitu. Tapi semuanya juga atas dasar. Ijtihad a'immatul mujtahid itu semuanya atas dasar. Begitu pula hadirin. Wa amal malikiyah dan adapun menurut mazhab Imam Maliki faqalu maka berkata Imam Maliki tasihu sah salat wa tuhsabu dan dihitung 20 rakaatan 20 rakaat wa yakunu dan bukti si man tarikan itu meninggalkan lisunnati tashahudi meninggalkan sunnah tashahud wali sunnati salam dan sunnah salam fi kulli rak'atain dalam setiap dua rakaat wazalika dan adapun itu makruhun itu dimakruhkan begitu pala hadirin jelas tidak. Jadi masing-masing a'immatul mujtahid itu telah memberikan pandangannya masing-masing. Telah memberikan pendapat masing-masing mengenai berapa kali rokaat, berapa salam. Berapa rokaat dia sekali salamnya. Begitu pula hadirin. Jadi bisa kita simpulkan kalau menurut mazhab Imam Syafi'i bahwa tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau misalkan tidak 2 rakaat salam, baik itu 4 rakaat salam ataupun tarawih di sekali salamkan, maka sholatnya itu yafsud, sholatnya batal tidak jadi. Kalau menurut Imam Hanafi beda lagi. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, hukumnya kalau misalkan sholat tarawih itu 4 rakaat, maka yang 4 rakaat itu dihitung 2 rakaat dan ini sepakat semua mazhab Imam Hanafi. Sedangkan kalau lebih dari 4 rakaat maka itu berbeda. Ada yang menyatakan jadinya cuma 2, ada yang menyatakan itu batal. Kalau menurut mazhab Imam Hambali, salat tarawih yang bukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu tetap jadi hukumnya tetap jadi tapi makruh. Sah salatnya tapi hukumnya makruh. Begitu juga menurut pendapat Imam Maliki mereka berkata bahwa itu hukumnya makruh. Jadi pendapat Imam Malik dengan pendapat Imam Hambali itu hampir sama bahwa orang yang sholat tarawih tidak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka sholat tarawihnya jadi, tapi hukumnya tidak, hukumnya adalah makruh. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan, jadi terserah kita masing-masing. Setelah kita tahu, ya kan? Tapi kalau kayaknya kalau bagi kita semua yang hadir di sini mungkin itu mazhab Imam Syafi'i ya. Insyaallah. Kalau ada di sini yang bukan mazhab Imam Syafi'i, ya tidak masalah kalau misalkan 4 rakaat. Nah, sedikit saya pengen mengomentari ini tentang hal yang biasa dilakukan di masyarakat kita, di sekitar masyarakat kita, yang melaksanakan sholat tarawih. Ada yang 4-4-3, ada yang 2-2-2-2-3. Kalau witirnya 3 rakaat langsung, no problem, itu tidak ada masalah. Tapi bagi yang tarawih, yang berpegang pada mazhab Imam Syafi'i, 2-2-2-2-8 itu tidak apa-apa. Hukumnya sah. Begitu. Tapi kalau misalkan yang 4-4-3, witirnya enggak masalah, tapi yang tarawihnya yang masalah. Kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak jadi. Tapi kalau menurut Imam Hanaf, Imam Hambali dan Imam Malik itu jadi, tapi hukumnya makruh. Jelas tidak para hadirin? Nah, dari keseluruhan penjelasan sholat tarawih, ada yang dari keempat a'immatul mujtahid ini, itu ada yang sama dan ada yang beda. Yang sama, semua pendapat a'immatul mujtahid itu dalam jumlah rakaat. Baik Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali, semuanya sepakat bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat. Dan ada yang berbeda pendapat, yaitu dalam masalah apakah jadi atau tidak kalau misalkan tidak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Misalkan 4 rakaat baru 1 kali salam. Ada yang menyatakan tidak boleh, kayak mazhab Imam Syafi'i. Ada yang menyatakan boleh tapi makruh. Tapi hukum asal semuanya menyatakan bahwa sholat tarawih itu, ya utamanya bahkan sunnahnya itu adalah 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau menurut Imam Malik dan Imam Hambali, itu kalau misalkan pengen 4 rakaat salam pun boleh, silahkan. Tapi dengan catatan hukumnya itu adalah makruh. Sholatnya bagaimana? Sah? Sah saja. Begitu para hadirin. Saya tanya, kira-kira jelas enggak ini tentang praktek sholat tarawih? Dan satu lagi, yang kita perbincangkan di sini adalah sholat tarawih, bukan sholat witir. Karena kalau sholat witir itu saya kira tidak ada masalah. Sholat witir mau diberjamaahkan, mau tidak diberjamaahkan, itu tidak apa-apa. Sholat witir mau 4-4-3, tidak apa-apa. Sholat witir mau dilaksanakan setelah tidur atau sebelum tidur, tidak masalah. Kalau sholat witir bebas, dan itu tidak ada masalah. Semuanya pun seperti itu. Tapi kalau sholat tarawih itu beda aturan. Sholat tarawih tidak boleh dilaksanakan setelah tidur, tapi sholat tarawih harus dilaksanakan setelah sholat isya sebelum tidur. Sholat tarawih pun harus dilaksanakan hanya pada bulan Ramadan dan tidak boleh dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Sholat witir mah boleh di bulan Ramadan, mau 3 rakaat, mau 1 rakaat, mau 11 rakaat pun boleh, kayak Rasul yang 11 rakaat. Baik di luar Ramadan pun boleh, bahkan disunahkan. Kalau ditinggalkan asyaddu karuhah. Jelas tidak hadirin? Jadi simpulnya kita di sini tidak membicarakan tentang sholat witir, tapi kita sedang membicarakan sholat tarawih. Perlu dibedakan. Jelas tidak? Apa yang kita bicarakan pada pagi ini? Sholat tarawih. Bukan sholat witir. Kalau sholat witir kita sepakat semuanya. Silahkan. Mau 11 rakaat dengan formasi 4-4-3. Ya kayak formasinya Pak Rahmat Darmawan. Tidak masalah. Kalau sholatnya sholat witir. sholat witir mau dilaksanakan sebelum sholat, sebelum tidur atau setelah tidur tidak masalah, namanya juga sholat witir. Mau dilaksanakan di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan pun tidak masalah, namanya juga sholat witir. Sholat witir kita no problem, tidak masalah. Yang jadi masalah yang kita bahas pada pagi ini itu adalah berkaitan dengan sholat tarawih. Jelas tidak hadirin? Sekali lagi saya tanya, kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insyaallah. Nah, Imam Syafi'i beliau berani banget membatalkan sholat. Orang yang melaksanakan sholat qiyamul Ramadan atau tarawih yang lebih dari 2 rakaat sekali salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam pada saat sholat tarawih itu dibatalkan oleh Imam Syafi'i, apakah ada argumentasi yang kuat yang bisa dijadikan dalil? Banyak diantaranya adalah hadis sahih dari riwayat Imam Bukhari Muslim. Qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul lail adapun sholat malam, masna-masna itu 2 rakaat. Faiza khosya, maka apabila takut siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, asyubha kesubuhan, sholat, maka sholat saja ahad rokatan wahidatan, 1 rokaat. Tutiru lahu, yang berwitir si ahad. Makon sholat. Tutiru lahu makon sholat. Yang witir si ahad dari yang dia sholati gitu ya. Rawak meriwayatkan kepada hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, an Abdillah bin Umar, dari Ibnu Umar. Subhanallah. Dalilnya sahih. Sholatul lail, sholat tarawih, sholat apa? Sholatul lail. Sholat tarawih, sholat apa? Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan, bilailati Ramadan, itu masna-masna. 2 rakaat. Itulah yang dijadikan sebagai rujukan. Itulah yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Kenapa memang sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan, itu harus 2 rakaat. 2 rakaat. Saya ada beberapa jadwal di luar. Itu kalau di Masjid Amaliyah. Itu prakteknya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, lalu witir 3 rakaat. Sholatnya 8 rakaat. Tapi prakteknya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu bagaimana? Sah tidak? Sah. Jadi tidak jadi. Kenapa enggak jadi? Kan begitu. Tapi itu kok cuma 8 rakaat? Ya enggak apa-apa, mungkin mampunya 8 rakaat. Kan seperti itu saja. Hukumnya juga sunnah, enggak sholat pun enggak dosa. Betul? Ini orang mampunya 8 rakaat, enggak apa-apa. Tarawih memang 2 rakaat. Witir 3 rakaat, enggak masalah. Ada itu masjid. Bahkan kalau tidak salah di Masjid At-Taufik juga sama, masih seperti itu. Ya. 2, 2, 2, 2, 3. Jadi tarawih dan witirnya jadi. Begitu pula hadirin. Kok 8 rakaat? Ya enggak apa-apa mampunya 8 rakaat. Gitu. Bagaimana ini niatnya tarawih 4, 4, 3, tapi niatnya tarawih. Ya asal jangan madhab Imam Syafi'i saja. Boleh, boleh, jadi. Berarti dia madhabnya bukan Syafi'i, tapi madhabnya Malik atau Hambali. Karena beliau menyatakan jadi itu 4, 4 sah. Meskipun itu hukumnya makruh. Jelas tidak hadirin? Yang empat, empat, tiga, jadi. Jadi saja, tapi makruh. Dan jangan ngaku mazhab Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i enggak ngakuin. Yang ngakuin kayak gitu Imam Hambali dan Imam Imam Malik, begitu. Jadi memang kalau diperhatikan semakin kesini kualitas ibadah ya agak ada apa ya, perubahan lah begitu. Tapi yang enggak apa-apa. Memang selalu jadi perdebatan yang enggak pernah berhenti ini. Tuh, pemimpinnya 8 rakaat tapi khusyuk ancin gitu. Daripada 20 rakaat kayak dikejar-kejar setan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminnya juga kayak gitu. Jamaahnya juga udah nyetel gitu. Kalau di minggu, dicepet-cepet juga. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kan mau ngebut juga bingung. Nah, jamaahnya juga. Amin. Kalau kompak, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan kalau mau ngebut lagi enak. Bismillahirrahmanirrahim. Rahakum takasur hatta zurtumul maqabir kala sawfa ta'lamun kunna kala sawfa. Ini enggak klop jamaahnya. Amin. Ayo mengajak santai gitu. Betul tidak hadirin? Ya terlalu lama juga kasihanlah gitu, capek. Rasul bijaksana, kenapa beliau enggak keluar lagi pada malam keempat, takut dipardu kan? Rasul bijaksana, kenapa enggak tiap malam beliau keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat qiyamu Ramadan itu? Karena rifqan lahum, kasihan kepada mereka gitu. Ya, makanya ini saya sekali lagi alhamdulillah santri Mimko ini super. Udah santri Mimko mah santri yang super. Sholat tarawih semangat saja, mau 20 mau berapa juga hayukah. Alhamdulillah sahabat Rasul saja sama Rasul dibatasi rifqan lahum. Saya takut kalian enggak mampu, katanya enggak usahlah. Santri Mimko mah semangat. Cuman awas aja nanti kesananya semakin maju bilangan itu sholat tarawih. Semakin maju apanya, kata Kang Arifuddin, maju dalam shopnya. Kalau dulu di sebelah sana kita sholat, sekarang di sini. Kan ada kemajuan itu namanya. Ya hadirin ya. Ini suka kayak gitu orang itu ngomongnya. 20 rakaat saya di break-break curi katanya. Terlalu cepat juga jangan, terlalu pelan juga jangan. Ini saya dari dulu coba cari formulasi ini. Terus terang hadirin, selalu ada yang komplain kalau dulu-dulu itu. Sekarang mah alhamdulillah enggak. Kalau terlalu cepat ada yang ngomong, Ustaz sini. Jangan cepat-cepat gitulah, itu kasihan bapak-bapak yang sudah tua. Nih Ustaz, ngewasol-wasolkan bacaan Al-Quran itu tidak boleh, tidak baik, bahkan makruh. Diomongin kayak gitu saya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu tidak baik Ustaz, katanya. Udah aja biasa. Di situnya wakop, wakopkan saja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jangan diwasol-wasolkan. Itu hukumnya makruh, tidak baik. Dipanggil Ustaz. Nah, jadi jamaah saya itu pengen saya sholatnya nyantai. Saya sholat nyantai dipanggil lagi Ustaz. Tembuan kita tuh cina budak norate. Repot kan? Mana katanya semangatnya anak muda ini sholatnya kok lembon gitu. Retoy cina kan gitu. Berarti jamaah ini minta agak cepetan gitu loh. Kalau retorik kayak gini, kesel katanya begitu kan. Bingung di situ. Makanya, aduh, ini enaknya gimana ini pasnya ini salat tarawih. Jadi kalau di Miftahul Khair ini betul-betul jamaahnya super. Ya, kayak Maria Teguh saja super, super sekali. Pertanyaan yang super katanya. Di Miftahul Khair jamaah yang super, super apa? Wah, super heterogen. Super macam-macam yang berbeda-beda. Subhanallah. Itu dalam sholatnya. Kalau dalam bilangan rokaatnya nggak ada masalah. Nah, tapi ada juga yang bermasalah. Tapi ya selama ini memang tidak jadi masalah. Yang tetap berkeyakinan atau mereka mau melakukan 8 ya pada pulangnya. Silahkan, nggak masalah. Begitu pula hadir. Betul tidak? Nah, jadi bisa saya simpulkan bahwa kita mengaji ini, sekali lagi saya tegaskan, bukan untuk cari perpecahan. Bukan untuk cari tabadulil ingkar, saling mengingkari. Begitu. Tapi kita mengkaji ini adalah supaya kita punya argumentasi. Bahkan di sini yang dijelaskan bukan hanya argumentasi kita, tapi pandangan-pandangannya seperti apa. Sehingga kita bisa memilih, silahkan. Betul tidak hadirin? Nah begitu, karena orang yang beribadah didasari dengan ilmu, itu ibadahnya akan semakin abdol. Ya, pakai bo abdol. Ya, iyalah, harus fasehat gitu. Abdol. Gitu, jangan pas mobol aja itu pas sehat. Mau kemana? Badek ke mana? Badek mobol. Pas sehat sekali mobol aja pakai bok, katanya bukan dek, bok mobol. Abdol. Jelas tidak hadirin? Nah, jadi kita ngaji supaya ibadah kita semakin ada dasarnya begitu, ada argumentasinya. Jadi kita enggak setengah-setengah dalam beribadah ini. Begitu. Kalau kita enggak punya prinsip, lihat orang lain pada bubar, wah, saya juga pengen bubar saja, kan begitu. Wow, enggak tahu apa-apa. Ya kan? Tapi kalau kita punya prinsip orang pada bubar, biarkan. Mereka kan punya dalil sendiri. Kita juga punya dalil. Nah, kita akan melanjutkan dengan tanpa paksaan, tapi dengan kesadaran diri. Nah, karena kita punya argumentasi. Begitu pula hadirin. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Mau ngomong tidak dan enggak ada pilihan. Ziyadatun, adapun ini satu tambahan. Waqad dalla, dan nyata sudah menunjukkan. Ala anna adadat tarawih, sesungguhnya bilangan tarawih. Ashruna rok'atan, itu 20 perkara. Goyroma zukir, goyroma selain perkara zukiro yang telah diceritakan. Ma, itu selain daripada sholat witir. Ma rawahu Ibnu Hamid wa Tabrani min tariq Abi Syaibah bin Utsman anil Hakam Al-Muqsim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bukti nabi yusalli salat nabi di Ramadhana, di bulan Ramadan, 20 rakaatan, 20 rakaat wal witro, dan salat witir. Ini hadisnya ya, yang menunjukkan bahwa Rasul salat itu 20 rakaat. Jelas tidak hadirin? Insya Allah. Cukup dulu lah ya. Sekarang musimnya kuliah, musimnya UAS. Katanya Uniko masih UAS sekarang itu. Betul? Masih UAS? Itu enggak selesai UAS. Rajin banget UAS. Nanti kalau kesiangan takut nilainya jelek. Makanya enggak usah lama-lama lah begitu. Yang penting ngerti saja begitu. Insya Allah. Ini orang lain pada pulang, pada mudik bulan Ramadan, pada mudik menjelang Idul Fitri, kayaknya ini unikum masih luas. Tanya, unikum kamu enggak mudik? Was, Ustaz. Kalau enggak was, ada tugas pengen kapek katanya. Sekarang berapa orang itu yang dari Unikom pada berangkat kape. Betul tidak hadirin? Ada enggak santri yang lagi kape dari Unikom sekarang? Banyak ya. Rajin banget, hebat.